bobogohan 15 bulan yang direnok kurang bayaran ranan orang hade rupa anak bungsu banar gula salah naon salah naon dosa naon dosa naon kurang naon ari akang kurang naon diputuskeun di tengah jalan singkasa belah hawar hawar menang beja dijodohkeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu urang cicadas randang ora hade rupa teras kupak kanceng bana sakuringa dada ketega yen surat putus kirsa anas kuring goda gade kebrok-broan barang bere pangaboga hampir beak desang karek di tali pak ya jalan naon bering-bering oge dan kudu pasrah meureun lain jodohna nganomat wae ka Kang Wahyu nitip ulah dugi ka dieu nya nyaa abdi teh ka manehna teh Kang Wahyu gapoe boga rumah tangga cing tartip biasa-biasa we seperti artin dan lalu lintas nitip Kang Wahyu bobogohan 15 bulan yang sireno kurang bayaran randang ora hade rupa anak bungsu banar gula salah naon atau salah naon dosa naon dosa naon kurang naon arit kuring kurang naon diputuskeun di tengah jalan hawar hawar menang beja dijodohkeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu kurang cicadas randang ora hade rupa teras kupak kanceng bana sakuringa dadak ketega yen surat putus kirsa jelas hanas kuring goda gade kebrok-brokan barang bere marukan pangaboga hampir beaknya besang karek di tali pak tos takdir takdir